ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله المستعان الله المستعان. الحرص على تحصيل العلم, keutamaan memiliki semangat yang tinggi, semangat yang membaca untuk mencari ilmu. Fil ilm ya ikhwan. Seseorang itu menjadi aziz, mulia, memiliki izzah, kemuliaan, kejayaan dengan ilmunya. Lebih harum ya khana fitina azakumullah daripada para raja. Lebih mulia ya khana fitina azakumullah daripada para pejabat. Kalau para pejabat itu khanafidina azakumullah, mereka mulianya dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Dia mati, kalau mati dia mati. Para penguasa, mereka mulia, dimuliakan oleh orang-orangnya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan uangnya, dengan ininya, dengan itunya. Mati ya mati. Nama dia tidak seharum para ulama. Bedakan dengan para ulama una, dengan ulama-ulama kita kaum muslimin. Walaupun mereka itu hidupnya di zaman tempo dulu dan telah meninggal dunia, namanya masih harum. Disebut-sebut dengan kebaikan oleh kaum muslimin, didoakan rahmat oleh kaum muslimin, didoakan keridhaan oleh kaum muslimin, didoakan ampunan oleh kaum muslimin, harum namanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. والله بما تعملون خبير.